哎，哎，السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزاكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari ini tanggal 14 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 21 September 2021, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah Alfiyah Ibn Malik yang ditulis syarahnya, penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kita sampai di halaman 79. Namun sebagaimana biasanya, kita akan mengulang matan dari Alfiyah. Dan al-yawm daur Gus Tanjung. Usayaqra. Ya Allah, Gus. Ya. Ini siapa saya harap baca? Ayan. Inna samillah. استعين الله في عافية وقسم النحو بها محمية قارب الأقصى بلب موجد وتبسط الطلاب وعد تطهير الأرض غير سخطي فيطل فائقة الأنفية من يمطي وهو بسبب حائل تفضيلا مستغني الثناء يعجبني والله يرضي بالإثبات الوافرة لي وله في درجات الأخرى وما يتعلق بدون تستكين واسم المفعى إنه كلمة متطورة جاربة بين من يدعو على المسأل من اسم تمجد حصل إذا فعلت وأتت ويفعلي ودون أحسن فعل يجري سواهما الحرف كالوف ولم فعل مضارب يلي لم كيشاء وما لي الأفعال بالدامس وسيم بالنون فعل الأمر إن أمر مهم الأمر إن لم يكن الأمر إن لم يكن للنوني للنوني محل فيه فيه واسم نحن صح صح وحي المغراب ومن المغراب والمبني والاسم منه مغراب ومبني لشبه من الحروف المضي شبه الوضع وضعي في اسمين جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان يا وكنيابة عن الفعل. إلى تأثر وكفتقار أسدى. نعم سن. نعم kita ulangi lagi. قال مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآله المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسمك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافره لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل علي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا كنيابة عن الفعل بلا تعثر وكافتقار أسلا. نعم الفهم بالتقرار ففهمان itu dengan diulang-ulang. Antum mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang terus. Itu dengan izin Allah Azza wa Jalla akan membentuk kefahaman tersendiri. Pertama, kefahaman tentang apa yang diucapkan, kemudian artinya, kemudian kefahaman lainnya adalah antum melatih lisan untuk apa? Mengucapkan lafaz-lafaz bahasa yang sebelumnya belum pernah terucapkan sebelumnya. Nah, هذا عقاب لمجيء التأخر. نعم. Kayak misalnya apa? Di sini kemarin jitana ta'akhuran wa Nah. Jadi di sini kemarin kita membahas tentang apa? Mu'rab dan mabni. Mu'rab itu adalah yang senantiasa berubah. Ya, seperti sekarang mu'rab itu adalah bajunya antum. Bajunya antum. Sedangkan mabni itu adalah apa? Hah? Enggak ya, Om. Badan enggak mabni, Mas. Antum usia nanti di atas 60 udah melitut lagi, Mas. Ya, badan bukan mabni. Hah? Kitab. Enggak ya, anak beda. Kitabnya PDF. Nah. Wah, kuwi meneh. Sekawanen. Ya. Hah? Ngantuknya. Wah. Itu sudah pernah ditanyakan, Mas. Yang lain agar suasananya baru, Mas. Lemah baru. Jadi di situ isim itu tandanya apa aja, Mas? Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Itu jamaknya seperti itu, Mas. Antum sudah berusaha mempelajari apa? Mempelajari baitnya. Maka jawab dengan bait. Tapi kalau belum paham baitnya, antum menyebut ciri-ciri isim itu, Ustaz. Car. Masih an-nya dulu. Tanwin. Huruf nida. Ada al. Al-isnad. Nah, lagi yang lainnya. Ya. Al-isnad. Di mana al-isnad itu? Apa, Pak? Hadi al-isnad. Terus? Tiga. Terus? Kurang, kurang, Pak. Enamnya dari sebelah mana, Pak? Ya, nida itu panggilan, Pak. Hitungnya dua, itu namanya makan bakso 22 kali. Bayarnya satu. Ayo. Lama banget. Berarti langsung ke brekek. Iya. Ada 6, Pak. Pak Adi baru nyebutin 4. Nah. Kita bertanya kepada Mas Furqan. Pembeda. Itu Mas Furqan. Wah, senang aneh lho. Ta'ris. Oh. Alamat fi'il. Alamat isim dulu. Al-al. Terus. Satu. Alhamdulillah. Nek lupa berarti antum makan banyak nasi. Ya, nasi tak? Kau lupa. Apa? Ayo, sihatu audit dhamiri ilaihi. Kembalinya atau berlakunya kata ganti yang kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Ya misalnya apa? Dorobtuhu apa? Aliyun dorobtuhu. Zaidun dorobtuhu. Zaidun dorobtuhu. Hunya balik kepada Zaid dan Ali. Ini contoh yang sudah. Kemudian tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il. Jadi nanti ditulis ya, Pak Hadi. Ada 4, 6, Pak Hadi. Enggak, tadi yang isim tadi ada 6. Ayo, Hasan. Allahumma barik. Yang fi'ilnya apa, Pak? Tanda-tanda fi'il. Bita. Ya. Mukhatabah. Ayo, San. Ya. Apa lafadznya? Kita sangka wa atau yaf ali binuni apa? Binuni akbilana fi'lun yanjur. Ayo, San. Bita fa'alta wa tat wa yaf ali. Wa nuni akbilana fi'lun yanjur. Nah. Itu tentang ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il. Kemudian ciri-ciri harf. Apa Pak Hadi? Bonan malam hari ini spesial Pak Hadi, wes. Allahumma barik. Harf. siwahuma harf. Kahal wa fi wa lam. Terus fi'lun mudari'un yali yali apa? Lam kayasha. Itu ada baitnya, Pak. Nih. Saya sebutkan baitnya. Nih. Ini baitnya di sini. Jadi ini tanda fi'il. Apa tanda isim? Kemudian ini tanda fi'il. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilana fi'il yang jadi. Kemudian yang ketiga belas, yang 12 siwahumal harfu. Selain keduanya, selain isim dan fi'il, itu harf. Ya. Seperti apa? Hal, fi, wa lam. Fi'lun mudhara'in yali lam kayasham. Fi'il mudhara' sebelahnya lam itu apa? Kayasham, seperti yasham. Syamma yashumu, mencium, cium bau. Ya. Sehingga di situ kalau antum fahami apa, Mas? Lam itu masuknya ke fi'il mudhari'. Ini sebagai salah satu tanda juga untuk fi'il mudhari'. Nah, jadi ada ta'ul fa'il, kemudian ta' ta'nis sakinah, kemudian ya'ul mukhatab, ya'ul mukhatabah, kemudian nun, nun taukid. Tambah apa? Ada qad, ada sin, dan saufa, kemudian apa? Lam. Nah, itu Mas, antum ulangi terus, ulangi terus. Nanti insya Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla itu ngelotok dengan sendirinya. Kemudian kita kemarin sudah membahas tentang apa? Tentang isim fi'il madi, isim fi'il mudhari, dan isim fi'il amr. Walaupun di sini disebutkan apa? Ya. Tentang apa? Toh wa hayyahal. Nah, ana tanya kepada antum. Ya. Nung ayyahal artinya apa, Nung? Wah. Kita tanya kepada sebelahnya. Mas Ad. Ayyahal artinya apa? Hah? Itu orang itu loh yang sipit-sipit. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa. Terus hayyahal artinya apa? Ala ala maqfiat. Masad hayyahal. Hah? Ya, soh menengok. Ayo, hai hal apa Mas Irman? Ini, hah? Sama catatannya kok kau ya? Wah, lama Farid. Kejujuran antum patut dijempoli. Nah. Aris tak Aris ayah hal Aris. Wah merah fokus yuk piye Mas Masjid ayah hal apa Masjid bisa bisa ada di situ sudah ada. Aywa. Akbil bersurah. Artinya kemari lah cepat. Kemari cepat. Karena itu dari hayya dan hal. Dua kata itu Mas. Waduh yo, masuk belum ada. Iki kita aji hari. Ini halaman 17. Ya, ini halaman 71 mas. Iki lu hayya itu akbil, hayya hal yakni akbil bersur'ah lu. Jari ini kok urung lagi lu. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Nih, akbil bisur'atin itu hayya hal. Apa bedanya hayya dan hayya mas? Amat deh. Ya, hayya, hayya itu cepatlah. Lewis, hayya, hayya. Ya, jadi kalau misalnya hayya ala salah berbeda dengan hayya. Kalau hayya ala salah apa? Kemarilah. Kalau hayya cepatlah. Ya. Paham ya? Ini contoh perbedaan antara ha dan ha. Jadi antara apa? Hayya dan apa? Hayya. Ini mas. Untuk lihat. Ini beda ya. Ini beda. Ini. Nah. Dan hayya hal itu bisa hayya halan dan hayya hala. Hayya hala. Tiga. Ini nanti ana akan sebutkan tentang penjelasan ini. Ana akan komplitkan. Komplitkan apa mas? Khusus murojaah hari Sabtu. Dari awal kita diri-diri antum cuma isinya pertanyaan. Harus ada satu hari yang memang itu spesifikasinya untuk pertanyaan yang menjerumuskan antum untuk lebih semangat lagi. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan. Ya. Kemarin kita membahas apa? Ayya. Itu bisa menjadi ayu, ayya, dan ayyi. Ya. Dan itu morob, seperti ayunya seorang perempuan. Luar dalam, itu ayu. Berubah-ubah, mas. Nah. Kemudian, nahnu naqul sekarang. Kita katakan, ini tentang apa? Walakinni law ahlifu anna al-araba ma tara'a bi balihim hada ma hanastu fa hal arabu fakkaru ma wajadu harfan yudha'u lil isharati illa al allati lil ahdi al-huduri. Kemarin kita sudah memahami apa al lil ahdi al-huduri. Ada yang masih ingat? Nyatat enggak mas? Al lil ahdi al-huduri. Al yang untuk menjelaskan fungsinya, menjelaskan sesuatu yang sudah disebutkan dan itu ada di depannya. Ya, misalnya apa? Al-qahwatu jayyidatun. Al-qahwatu thayyibatun. Qahwah ini, qahwah sepakung. Ya, insyaallah besok pagi kita sepakung. Nah, ini kemarin kita mempelajari bahwasannya Syekh Muhammad bin Shalih Samin rahimahullah menyebutkan mabni, isim mabni ini karena kebiasaan orang Arab menganggap itu mabni, berarti kita menganggap itu mabni dan tidak ada sesuatu yang kemudian dijadikan alasan khusus bahwasanya itu mabni atau bukan, kecuali itu sima'i. Sima'i itu artinya apa? Kebiasaan kita mendengar orang Arab ngomong. maka itulah yang menjadi bahasa Arab. Ya, misalnya ada sekarang orang Banjar, orang Cilacap datang pakai bahasa ngapak. Memang kebiasaan di sana ngapak kan. Kita mau menyalahkan atau mau mengatakan mbok boso kromo sing ngapak Mas, enggak bisa juga. Makanya di situ kaitannya itu kebiasaan. Ya. Nah. Jadi kemarin kita membahas bahwasannya ada yang menyebutkan kenapa sebutannya tentang ada harf yang menunjuk kepada isyarat. Harusnya ada. Tapi ada juga yang mengatakan tidak perlu ada harf yang menunjukkan isyarat. Karena isim ini kita berbicara tentang isim, isim isyarah kemarin. Ya, itu huna. Dianggap sebagai huruf. Di sini. Nah, sehingga di sini kembali lagi tentang permasalahan kasyabahil wad'i. Kasyabahil wad'i apa? Bismai ji'tana. Wal ma'nawiyyi fi mata wa fi huna. Ini kaitannya dengan apa? Isim itu dianggap mabni karena kesamaan dengan huruf. Ya, kesamaan dengan harf. Apa kesamaannya? Peletakannya, yaitu unsurnya, Mas, unsurnya. Ya, unsur komponen yang menyusunnya. Ya, karena semua harf ini mabni. Misalnya apa? Seluruh harf itu mabni fi hal. Ya, semuanya itu enggak mungkin menjadi hal li haluha la ya hal mabni ala sukun. Ya. Sehingga semua isim yang menyerupai komponennya, unsur bangunannya itu seperti harf terdiri dari 1, 2, 3, maka dia dianggap mabni. Ya, itu anggapannya ahli nahu seperti itu. Walaupun sanggahannya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Asli dari mabni karena aslinya orang Arab mengatakan itu mabni. Simai. Paham enggak ini? Anak ulang ini sudah dua kali. Kalau antum belum paham, ya doa sama Allah azza wajalla. Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihni fiddin. Ingat-ingat. Yang memberikan kefahaman itu bukan ana, bukan kitab yang ada di antum ini dan bukan tempat ini. Yang memberikan kefahaman adalah Allah azza wajalla. Maka setiap kali antum itu mendapati ada majlis ilmu, maka setiap kali antum itu melangkahkan kaki dari rumah antum, antum sudah punya keinginan yang kuat. Ya Allah, semoga Allah azza wajalla hari ini, malam ini aku diberikan kefahaman. Doa Mas, doa. Karena tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat untuk memahamkan seseorang lebih dahsyat daripada doa. Karena doa itulah yang menyebabkan antum bisa datang ke sini. Tadi hujan. Ya, hujannya pun enggak gerimis, hujan deras. Tapi Allah azza wajalla memudahkan. Ketika antum datang ke sini, alhamdulillah semuanya sudah ada, tanya sudah ada, kopinya sudah ada, ya, karpetnya sudah digelar, mejanya sudah dirapikan, kitabnya juga antum dapat, masya Allah. Kurang apa? Ya, kurang doanya itu Mas, kurang doanya itu. Nah, oleh karena itu, ini sebagian orang ahli nahwu mengatakan al-arabu wada'u harfan lil isyarah. Orang Arab itu meletakkan huruf itu untuk isyarat, untuk menunjuk. Yaitu al di sini. Allati lil ahdil huduri, untuk menunjukkan apa saja yang ada di hadapannya saat ini. Ya. Menjelaskan apa yang sudah disebutkan Fahiyah bimanzilatil ism isyarah. Ini kedudukannya pada sama dengan ism isyarah. Tapi sini Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini. Ini al-yawma di sini. Al-nya. Ya. Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ay hadal yawm. Hari ini. Maka fa'al allati lilahdil huduri tushiru ilal madkuri wahiyya harfun. Ya. Karena di sini, al di sini, fungsinya ada lil ahdil huduri, untuk menunjukkan kepada sesuatu yang sudah disebutkan dan itu berada pada kondisi yang ada di hadapannya saat itu. Ini menunjukkan kepada apa yang disebut yaitu harf. Walakinni la ahlifu anna al-araba ma tar'a bi balihim hadha ma hanastu fa hal arabu fakkaru wa ma wajadu harfan yudau lil isyarati ila al allati lil ahdil huduri. Namun aku di sini seandainya boleh aku sumpah bahwasanya orang Arab itu tidak mungkin hanya apa? Jadi tidak mungkin di benaknya orang Arab itu bisa berpikir mereka mosok tidak mendapati satu harf yang diletakkan untuk isyarat sesuatu yang aneh. Ya. Illa al. Maka kalau al ini hanya satu saja, ini spesial sekali. Berarti. Paham maksudnya sih? Ya, di al di mana al di sini adalah lil ahdil huduri, menunjukkan apa yang ada saat itu. Ya. Al-yawma itu hari ini, saat itu. Berada di waktunya itu, saat itu. Wa nahnu naqul, maka kita katakan innal marja'a fil bina'i wal i'rabi ila as-sima'i wa nastarihu. Nah, ini kecondongannya Syekh seperti ini, Mas. Innal marja'a, bahasanya referensinya, baliknya nanti dalam hal ya, barometernya dalam hal isim mabni dan isim mu'rab itu adalah ila as-sima'. Sima' itu apa? Kebiasaan seorang itu mendengar orang Arab itu simak. Wa nastarihu, dan kita itu bisa nyantai, Mas. Kalau seperti itu karena kebiasaan orang Arab, kita nyantai saja. Ya. Fa ma sumi'a 'anil arabi mabniyan fa huwa mabniyun. Wa ma sumi'a mu'raban fa huwa mu'rabun. Apa yang dinamakan oleh orang Arab itu sebagai mabni, maka dia mabni. Dan apa yang dinamakan, atau apa yang didengar, afan, bukan apa yang di, ya. Ana ulangi, ini karena kurang akua juga nih. Ya, bes. Ini. Jadi fama sumi'a 'anil arabi, dan apa yang didengar dari orang Arab ya sebagai mabni, sebagai apa? Mabniyan. Fa mabniyun, maka dia adalah mabni. Wa ma sumi'a mu'raban, dan apa yang didengar oleh orang Arab itu sebagai mu'rab, maka dia mu'rab. Paham? Ini semuanya anggapannya kembali kepada kebiasaan orang Arab. Jadi bukan menurut kebiasaan Nusantara. Dan ini adalah bantahan buat lajnah tashih Quran. Bisa-bisanya Quran rasam Indonesia ini tidak ada seperti ininya, Mas. Tidak dibedakan antara hazm ya hamzah qata dan hamzah wasal. Antum lihat cetakan orang Indonesia ini tidak ada ininya, Mas. Semuanya pentung semua. Jadi seolah-olah orang yang baca Al-Qur'an itu semuanya dipentungi semua. Enggak boleh untuk membacanya dengan sama dengan asalnya di sana. Membuat ciri khas khusus orang Indonesia. Kok bisa? Kalau misalnya antum jadi orang Arab, bisa jadi antum jengkel. Kenapa jengkel, Mas? Itu kan aslinya di sana. Turunnya di sana. Nabinya dari sana juga. Kok antum bikin-bikin alifnya tidak ada hamzahnya? Dari mana itu? Ana sampai bingung. Jawabnya piye? Makanya kalau antum misalnya lihat cetakan Quran Indonesia yang ingin ikut cetakan Saudi atau cetakan Timur Tengah, itu pasti ya Rasul Usmani itu tidak mungkin pakai tashih dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tulisannya apa? Untuk kalangan sendiri, Mas. Itu perhatikan makanya kalau beli Quran. Dan itu jauh lebih mengesankan apa? Penerbitnya menginginkan yang terbaik. Bukan masalah oplah atau diakui atau tidak diakui. Karena itu sudah tulisannya kalangan sendiri. Salah satunya apa? Ada beberapa penerbit. Ana enggak menyebutkan karena kajian kita bukan untuk promosi. Ana hafal beberapa penerbit yang memang di situ menerbitkannya tidak pakai tasih. Bahkan ada yang pakai tasih Kementerian Agama Malaysia. Ingat tuh. Aneh kan? Larinya malah ke sana. Kenapa? Karena di sana diakui Rasul Usmani ya, alifnya ada hamzahnya, Mas. Makanya di sini kalau bahasa Arab mabni dan mu'rab itu ini asalnya dari orang Arab Sima'i, bagaimana dengan Al-Qur'an, Mas? Unzila fil Qur'an. Dengan bahasa Arab itu diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Kok bisa hamzahnya ini menjadi alif kayak gini, Mas? Alif pentung. Gemes, Mas, kalau antum lihat-lihat seperti itu, anak antum gemes. Ya. Ah, tapi anak sudah terbiasa gitu ya. Ya. Misalnya Mas Widat ngomong gitu ya. Sudah terlanjur gitu ya, Ustaz. Wah, nyuk piye yo. Ya bukan piye-piye emang. Ya wis kata apa? Kata siapa, Pak? Nah itu gak usah dibahas, Pak. Kasian kalau kita membahas orang-orang seperti itu. Kasian waktu kita. Nah, ya kita kembali seperti itu, Mas. Jadi orang-orang yang ingin sekarang ini orang yang aneh itu yang viral. Makanya kalau mereka mentakwil apa, fatubalil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang aneh. Tapi anehnya mereka itu nyelelek, Mas. Ya. Keblinger. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Dan maka perlu kita doakan agar orang-orang yang duduk di pemerintahan kita ini atau duduk dalam hal-hal yang penting, terutama ini tasih Quran ini, mereka mendapatkan hidayah. Karena kalau mereka tetap mempertahankan seperti ini, dasarnya apa? Anak yang gak habis pikir itu dasarnya apa? Quran turun dari di negeri Arab dengan bahasa Arab. Nabinya juga dari Arab. Ya. Kok bisa-bisanya mengatakan ini Al-Quran cetakan Indonesia? Ya betul sih, cetak Indonesia, tapi bukan berarti kemudian diakuisisi bahwasannya Quran ini otentiknya orang Indonesia. Bukan. Itu enggak benar seperti itu. Assalamualaikum. Idan asyabahul ma'nawiyyu fi mata wal istifhamu wasyartu. Wal istifhamu mawdu'un lahu alhamzatu wa hiya umul bab. Wasyartu mawdu'un lahu in wa hiya umul bab. Naam, sufan dunia. Lalu asyabahul ma'nawi, penserupamaan makna, ya, ma'nawi. Fi mata, dalam hal mata. Kemarin apa? Mata itu ada dua. Apa? Istifham dan syart. Ayo. Itu istifham dan syart. Ini satu, ini dua. Ya, istifham itu untuk tanya-tanya, syart itu untuk syarat. Ya. Jika Mas Zul di sini, maka itu ada, jika ada syarat, itu maka itu syarat. Ya. Kalau yang istifham apa? Apakah Mas Zul ada di sini? Ya. Itu istifham, pertanyaan, syart untuk syarat. Fal istifhamu maudhu'un lahu hamzatu. Ya. Dan istifham di sini kedudukannya adalah hamzah, itu hamzah. Hamzah. Hamzah itu ada seperti ini, Mas. Bukan alif, Mas. Lihat, Mas. Hamzah. Maka dalam bahasa bahasa lajnah tasih Quran di Indonesia tidak ada hamzah. Adanya alif semua. Ya, masyaallah salmafia. Wa hiya umul bab. Ini adalah pokoknya dari bab. Ibunya bab, maksudnya pokoknya bab. Wa syartu maudhu'un lahu in. Dan untuk syarat itu adalah in. In itu adalah induknya dari bab. Amma huna, sedangkan huna di sini, falaisa hunaka harfun maudhu'un lil isyarati. Huna di sini, ini adalah bukan harf yang apa? Maudhu'un lil isyarati. Ya, yaitu apa yang peletakannya itu bisa digunakan sebagai isyarat, sebagai isyarat. Il'anahum qalu, kecuali mereka itu mengatakan apa? Kanal mafrudu 'alal arabi an yad'u walakin lam yad'u. Ya, kecuali mereka itu mengatakan apa? Kanal mafrudu, ya, seharusnya orang Arab itu meletakkan. Meletakkan apa? Ini. Ya. Harfun maudhu'un lil isyarah. Ya. An yad'u, lakin lam yad'u. Tapi mereka tidak meletakkannya. Ya. Ini tentang apa? Penjelasan mu'rab dan mabni bait yang ke-16. Nah, bait yang ke-17 sekarang kita masuk. Wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila. Nah, antum bisa lihat, ya, tentang penjelasan ini, bahwasannya, ya, kalau sebelumnya, ya, kashabahil wad'iyyi fismai ji'tana wal ma'nawi fima tawahuna. Sekarang, wakaniyabatin anil fi'li bila. Wakaniyabatin anil fi'li bila. Ta'athurin, ya, wakaftiqarin usila. Dan keserumpamaan wakaniyabatin, gantian. Ya, keserupapaan gantian. Serupa, Mas. Keserupaan. Keserupaan. Ya. Anil fi'li, keserupamaan ganti dari fi'il. Bila ta'asurin. Bila ta'asurin. Ta'asurin terpengaruh. Pengaruh. Bila tanpa. Ya. Tanpa terpengaruh. Kaf wa kaftiqarin usila. Ya. Kaf, ya, kaftiqarin usila. Itu dan keserupaan, ya keserupaan, ya keserupaan itu membutuhkan yang lain. Keserupaan. Apoin misalnya. Ya. Keserupaan. Ya. Membutuhkan yang lain. Yang lain. Nah. Jadi wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin kaftiqarin usila. Maksudnya bi kaniyabatin 'anil fi'li keserupaan ganti dari fi'il bila tanpa terpengaruh wa kaftiqarin usila seperti iftiqar. Ya, keserupaan membutuhkan yang lain. Nah, sekarang penjelasan. Qauluhu bila ta'assurin. Tanpa ada pengaruh. Huna iskalun. Ini ada iskal, ada kesulitan. Ya, kayak misalnya tasa'aba Pak Haji wa hada muskilat. Pak Haji angop misalnya, ini muskilah. Ya. Mas Yuda yash'uru bin nu'as misalnya. Mas Yuda ya ngerasani ngantuk misalnya. Ya. Ini juga iskal. Ini apa sesuatu yang menjadi kesulitan, menjadi sesuatu yang sulit. Minan nahiyatil i'rabiyyati dari sisi pandang i'rabnya. Wa huwa anna hurufal jarri la tadkhulu illa 'ala al-asma'. Dan huruf jar itu tidak masuk kecuali kepada isim. Jadi antum tulis di sini al-jar. Ini apa? Isim saja. Al-jar itu isim. Wa huna harful jarri dakhala 'ala al-harf. Namun ada juga ya, harful jar yang masuknya kepada harf la. Kamal jawab, apa jawabannya? Apa jawabannya? Yaquluna parilah ahli nahwu mengatakan inna la huna bi makna ghairi. Jadi la di sini adalah maknanya adalah ghair. Ghair selain. Ya. Fa ya idan maka dia ismun fal ba'u harfu jarin. Ba di sini harf jar. Ya. Ini ya. Dan la di sini ismun bi makna ghair. Nukila i'rabuha ila ma ba'daha. Dinukilkan i'rabnya setelah apa yang ya, kepada apa yang sepeninggalnya. Setelahnya maksudnya. Jadi la mudhafun wa ta'assurin, la di sini sebagai mudhaf. Mudhaf itu apa mas? Disandarkan. Wa ta'assurin majrurun bil idhafati. Ini ta'assur itu majrur bil idhafa, dengan ada idhafa. Wa alamatu jarri kasratun muqaddaratun ala akhirih. Dan tanda kasrahnya, jarnya adalah kasrah. muqaddaratun, yang sudah ditakdirkan ala akhiri, untuk di akhirnya. Mana'a min duhurihal i'aratu. Ya, mana'a min duhuriha, tercegah dari penampakannya al-i'aratu. Nah, di sini kaitannya, kalau misalnya antum lihat kontekstualnya, saya ingin menjelaskan tentang antara apa la itu bisa maknanya apa ghair. Ya. Dan juga al-ba di sini. Fal-ba harfu jarrin wa la ismun bimakna ghair. Kok bisa la itu adalah ismun bimakna ghair? Ada yang tahu? Hah? Jadi mana'a min duhuri al-i'aratu li'anna al-jarra ta'asurin, ya, musta'arun huna min la. Fala la yadharu alaiha al-i'arabu fanukila i'arabuha ila ma ba'daha. Antum lihat di sini, Mas. Jadi la di sini ismun bimakna ghair. Ya. La anta misalnya, la anta ghairuka. Naam. Fi ta'assurin majrurun bil idafah wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih. Jadi majrurun bil idafah. Kenapa? Ta'assurin. Ya. Wa ta'assurin majrurun bil idhafah. Kasrahnya karena diidhafahkan. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhiri. Dan alamat jarnya itu adalah kasrah yang ditakdirkan, artinya apa? Kasrah yang di situ disesuaikan perspektifnya. Ala akhiri sampai akhirnya. Mana'a min duhuriha, tidak boleh menampakkannya al-i'aratu. Itu i'arah pinjaman. Ya, li'anna jarra, karena jar ini ta'assurin musta'arun huna min la. Dan di sini ketika jarra ta'assurin, ya, musta'arun ini dipinjamkan di sini adalah dari la. Fala di sini la yadharu alaihal i'rabu, maka la di sini tidak nampak padanya apa? I'rabnya. Fanukila i'rabuha ila ma ba'da, dan dinukilkan i'rabnya itu kepada apa yang setelahnya. Nah, ini sebenarnya mau selesai tapi juga lama juga. Nah, ini paragraf yang terakhir. Ya. Wa min dalika qauluhum aidan, dari yang demikian perkataan mereka juga. Ya, wa min dalika jitu bila Zaidin, aku telah datang tanpa Zaid. Bila Zaidin afan, jadi Zaid. Ya, lihat Pak Hadi itu kayak gitu, ngomong-ngomong jadi Zaidin jadi Zaid. Ya, jitu bila Zaidin, aku datang tanpa bekal. Zat itu adalah bekal. Ya, kayak kalau salah satu jam 8 dengan izin Allah Azza Wajalla kita apa, kajian. Maka apa yang antum harus lakukan sebelum kajian itu, Mas? Paling enggak antum qailulah siangnya. Kalau enggak qailulah, ya, minumlah kopi. Kalau diminum masih belum bisa, ya. Ya. Nah. Ya, seperti itulah, antum sudah paham semuanya. Allahumma barik. Jadi ada kiat-kiat sendiri. Maka jitu bila zatin. Aku telah datang tanpa bekal, mas. Apa artinya? Koloran tok. Koloran tok. Tanpa bekal, hanya kolor. Takulu. Engkau katakan di situ al-ba'u. Ba'nya di mana? Di sini. Bila. Ya. Bila umur telah menjadi kasep, bila malas itu menghampiri, bila rasa kantuk sudah tidak bisa ditahan, dan bila kajiannya tambah susah, dan bila kopi itu sudah tidak bisa dibuat lagi, ya, apa daya, hanya bisa aku